Oatmeal, Neil, Shalom, Oatmeal, Oatmeal. Apaan sih, Mon? Lah, ayo masa lu lupa sih, karena kan sekolah. Lah, sekolah. Lah kan gua lagi tiba juga, kenapa sih? Lu buru-buru amat, kenapa? Jadi jam berapa nih? Sekolah kita kan jauh. Jauh? Iya. Jauh gimana dah? Kan bisa pakai motor, Mon. Ngapain pakai motor? Ayo coba dah pakai kendaraan umum, ayo. Kendaraan umum? Kendaraanmu mah ini ribet makanya, Mon. Ribet dari mana sih? Ayo udah ah. Lah, sabar dulu lah. Gua masih ganti baju, Mon. Ya udah cepetan, gua tungguin. Nah, baru kita berangkat, ayo. Gua bayarin deh ntar, ayo. Bukan masalah bayarin, Mon. Gua uang ada. Gua uang ada, tapi masalahnya ini, Mon. Gua apa namanya? Betul. Ribet, males gua. Enggak ribet dong. Jauhin muka. Kan trayeknya kan satu sekolah sama kita. Ya kan maksud gua enakan pakai motor, Mon. Enggak ada, ayo. Coba dulu dah, coba. Coba aja, ayo. Gua bayarin dah, ayo. Enggak, males gua naik motor udah. Naik motor ngapain, gua. Ngapain? Enggak, ayo. Pakai kendaraan umum, lu kalau kebanyakan pakai kendaraan pribadi ntar bisa macet. Kalau pakai kendaraan umum kan biar lancar. Lebih gitu ada jalan ini, jalannya sendiri kan kalau kendaraan umum. Ya, masalahnya lancar-lancaran mah motor lebih lancar, Mon. Bisa nyelip-nyelip gampangan motor. Gua bilang motor aja udah. Ini jam segini belum pada berangkat gimana sih lu pada? Apaan, Bang? Lu aja belum berangkat lu. Gua kuliah malam. Oh iya. Ini Abang lu. Abang gua dia. Ya, lu siapa? Saya siapa ya? Iya. Saya ke rumah Anda ngapain? Nih, ceritanya mau ngapain sih? Mau berangkat kok pada belum berangkat berdua? Ini enggak tahu nih. Kenapa? Ini ade lu, Bang. Kenapa dia? Ini mau pakai kendaraan pribadi, udah tuh macet. Ya iyalah pakai motor lebih enak. Lu nambah polusi aja. Ini permasalahan enggak sekolah gara-gara lu pada rebutan masalah lu salah satu memihak kendaraan pribadi dan satu kendaraan umum, gitu. Iya. Gak memihak, gue cuma ngajak dia aja naik kendaraan umum. Tapi dia batu, Bang. Gue bilang mendingan pakai motor. Kenapa? Lebih aman dan lebih nyaman sendiri kitanya, Bang. Coba kalau lu naik angkot nih, Bang. Nih, lu bayangin. Kenapa sempit tuh? Bang. Sempit ada orang. Sempit. Iya, ada orang bawa ayam. Iya sih, bener juga. Bau, sih. Bang, males. Bener juga sih. Lah, pakai kendaraan pribadi lu bikin tambah macet aja. Duh, Jakarta udah macet, lu bikin macet iya lagi. Sih, Neil. Ya, macet nambah polusi lagi. Ya udah kalau Jakarta macet, lu lewat itu Samarinda tuh. Samarinda jauh dong. Sekolah lu di Bekasi. Muter-muter dong. Ya udah nggak apa-apa jalan-jalan bos. Lu nggak sekolah dong. Samarinda sekolah lu di Bekasi. Nggak bercanda bang. Bercanda bang. Serius, canda mulu nggak sekolah lu. Ini udah jam 7:15, lu pada masuk jam berapa? Bentar bang. Kita masuk jam 8 bang, santai aja dulu. Iya tapi sekarang jam 9 lo. Tadi dia bilang 7:15. Emang? Iya gue bilang 7:15 lo. Jam kita beda? Jam lo makanya settingannya jangan ja. Kamu jangan, jam murah sih. Bukan lo settingan jamnya. Oh alah. Seru salah saya. Gini nih bang ya. Nih. Apa? Menurut kok gue, saya sih? Bukan gue ngomong ke abang, gue ngomong sama lu. Ini bukannya abang kita bersama? dia abang gua doang, bukan abang lu. Ya udahlah, enggak apa-apa udah. Ya. Ngomong sono lu. Nah, jadi gini nih, Bang. Menurut gua nih, kalau kita naik angkot sama naik motor, mendingan motor kemana-mana, kenapa? Kalaupun macet, aduh, kita bisa nyelip-nyelipin. Kalaupun macet, pilih jalan lain yang jalan tikus. Nyelip-nyelip kecelakaan ya lu, nyusruk ntar lu. Terus kalau ya, nyusruk, siapa yang mau tanggung jawab? Ya warga lah, lu kan nih, biasanya tuh kecelakaan dibantu warga, Bos. Ya ampun. Warga-warga, emang lu ngasih makan warga sampai mau bantuin lu? Ya enggak sih, enggak gitu. Maksudnya, ya kan bisa naik motor tuh lebih enak gitu, tinggal isi bensin lebih murah. Justru isi bensin lebih mahal. Enggak, bentar, gini. Sekarang udah waktunya lu pada berangkat sekolah nih ya. Iya. Mending sekarang lu pada langsung berangkat aja, jangan bertele-tele lagi. Iya. Dah, mending sekarang lu ke sekolah aja. Kalau enggak gua solusi deh. Apa solusinya? Denger ekskul. Pagi-pagi denger ekskul. Lagian enggak nyambung, Bang. Ekskul juga di mana? Apaan? Di sekolah gua juga ada ekskul, Bang. Ekskul program Teltekom Radio jam 4 sampai jam 6. Ini jam berapa, Bang? Daily ngomong kan. Makanya kan gua belum selesai ngomongnya. Maksud gua lu pada sekolah dulu sekarang. Nah. Entah lu misah apa gimana, yang penting lu sekolah dulu. Nah, hari ini setahu gua ekskul itu bakal ngebahas transportasi umum sama transportasi pribadi sih setahu gua. Transportasi umum menang lah pasti. Ya, enggak tahu, makanya ini mau dengar pembahasannya. Pribadi lebih banyak yang milih. Umum lah. Ya gua enggak tahu ya, entar lu gini. Lu sayang bumi enggak? Gini. Ya sayang gua, emang apa? Emang kalau sayang bumi harus pakai umum. Bre. Apa, Bang? Gini. Sembari lu nunggu ekskul kalau misalkan ada jam kosong nih. Ya, lu denger aplikasinya aja udah. Tuh, enggak jelas ya. Udah tuh mau sekolah disuruh main apa? Disuruh denger radio. Tahu. Mau sekolah disuruh denger radio. Disuruh lagi, aplikasi apa? Iya, lagi kalau mau denger radio itu gede banget, Bang. Iya. Lu bawa radio ke sekolah, Bang. Apa sih? Abang lu kuliah di mana? Nil, astaga. Malam-malam jadi maling. Ini siapa sih namanya nih? Enggak tahu, enggak kenal gua juga. Gua sebenarnya mending enggak terlalu akrab, Bang, di sekolah. Oh. Tiba-tiba nyamper aja. Tiba-tiba nyamper anjing sokap ya? Sokap ya? Gini, maksud gua lu ada sekarang aplikasi radio di HP. Jadi gue cuman pakai HP bisa denger iya, radio. Iya, Teltekom Radio namanya. Namanya Teltekom Radio. Udah coba. Enggak, sekarang lu buka Play Store nih, lu search aja sekarang. Oh. Oh ya udah. Namanya apa tadi? Teltekom Radio. Teltekom Radio ini langsung aku install aja ya, Bang ya. Install lah cepetan. Install, oke. Okay. Iya. Oke, okay, Dani. Udah ya. Iya, sekarang open. Open. Langsung stop. Iya, Bu. Enggak dong, kan mau dinyalain. Ya udah stream. Tapi sekarang start. Mau sekolah, sekarang matiin aja. Ya gue ngecek dulu suaranya. Oh, masuk kan? Iya. Bagus kan? Oh iya, bagus nih. Aman kan? Aman iya, banget, Pak. Makanya. Dan nih, gue bilang tadi acara apa? Ekskul kan? Ekskul, iya itu. Nah, itu ada tuh yang lambang kalender tuh, coba lihat tuh. Ini yang di samping ini nih. Iya, udah gue pencet ya. Nah. Mana apaan ini, enggak ada ekskul? Ada itu, tiga orang ganteng. Satu sih yang ganteng. Ya ampun. Iya, satu ganteng, yang dua ganteng banget, Bos. Yang dua ngaku-ngaku. Ya intinya itu Isaac Junior tuh ganteng banget. Oh, terus siapa lagi ini, Bang? Iya. Itu Joshua Raymond tuh sih. Lah itu lu. Kok ada saya sih situ? Lu siapa sih ganggu banget? Ya udah biarin nyangkut nyel mah, biarinin aja dah, enggak usah di. Lalu pada nyiar. Lah. Nyiar, Bang. Kan nyiar bareng lu, Bang. Oh iya. Tapi gue kuliah malam. Ya kan nyiarnya sore, Bang. Oh iya. Ya udah gini. Ya mending sekarang daripada ini, mending lu sekarang berangkat dulu deh. Nanti baru dengerin deh siarannya. Ya tapi gue belum sarapan nih, gue belum kelar sarapan gue, Bang. Tuh lama banget ya. Bentar. Nyampe-nyampe udah sore udah. Dengerin ekskul aja udah. Mon, jam 8. Ayo, dari tadi gue bilangin. Lari. Yaudah, yuk. Ayo. Cabut. Iya, ini gue udah lari. Oke, ayo. siapa? So much. Saya mau kalian semua angkat tangan kalian tinggi-tinggi di depan doa seperti ini. Terlambaikan sama-sama ya. Selamat datang di Talitakum Radio 107,8 FM. Membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Ya, balik lagi bersama kita di X-School Extraordinary After School. Sudah hatam, Otiel. Sudah jago. Ketosis mah cepet nangkep. Ketosis, yang tadi sakit perut. Iya. Sekarang sembuh lagi. Sudah sembuh. Iya. Oke, gimana sahabat kalian, sahabat Talitakum? Gimana sahabat kalian? Gimana kabar kalian? Aduh kan. Kan. Abis sakit perut. Iya, paham. Iya. Jadi maksudnya gimana kabar kalian, gimana sahabat Talitakum ya? Iya, sahabat Talitakum. Gimana kabar kalian? Kok enggak dijawab sih? Kan sahabat Talitakumnya enggak bisa ngomong dong. Oh iya. Ketua OS. Langsung kalau misalkan teman-teman yang mau kasih kabar langsung chat aja. Langsung chat kita. Di mana tuh? Oke, kalian boleh kirim-kirim WhatsApp di 0822 1384 6200. Sekali lagi 0822 1384 6200. Dengan format nama, spasi umur, spasi pesannya apa. Bukan cuma untuk kirim-kirim pesan, tapi bisa buat request lagu. Bisa request lagu. Boleh. Dan juga itu. Kirim kritik dan saran kalau bisa. Iya, dan boleh. Juga mungkin mau ngobrol sama kita lebih dalam. Iya, bisa boleh. Call-call kita di sini. Boleh. Bisa banget. Bisa telepon. Bisa telepon langsung kita nih, ke sini. Sekali lagi disebutin ya. 0822 1384 6200. Oke. Dah. Lagi kita juga punya media sosial kita. Ada di Twitter dan Instagram. Ada di Talitakum Radio dan Raymond. Dari Facebooknya juga ada nih di Talitakum Radio FM. Fanpage ada juga di Talitakum Radio. Dan teman-teman yang kalau misalkan lagi ada masalah di radionya atau di aplikasi, tetap kita punya nih ada jalur lainnya, yaitu ialah link streaming. Iya. Maju di www.talitakumradio.com. Ada 3 button player, ada Indo server, ada Japan server dan Europe server. Ya, gold button. Enggak, bukan gold button. Sudah beberapa minggu ini kamu ucapkan itu. Iya, kamu enggak ganti jokes itu. Susah loh saya ketawanya, pengen saya bikin hahaha udah susah ini. Jangan deh. Bahkan dipaksa aja udah susah ya. Dipaksa aja. Jangan deh. Ya udahlah, lanjutlah. Nah, juga untuk teman-teman kabarnya gimana gitu kan, langsung aja gitu kan. Iya, jangan ragu lah. Iya, kita kasih tau kabar kita masing-masing. Dari lo, Nil, gimana kabar lo hari ini? Oke, kabar puji Tuhan udah sehat semenjak tadi itu. Sakit perut, sakit banget. Obatnya apa tuh obatnya? Obatnya, masa disebutin obatnya? Oh iya, gak boleh lah ya. Obatnya, obatnya teh manis panas. Wah, iya. Obatnya teh manis panas. Teh manis panas, pakai es. Iya, apalagi kamu yang manis. Kok pakai es? S-nya terakhir. Iya. Manis. Kan gak kedengeran tadi joke gue yang terakhir kan. Apa tuh ulang lagi tuh? Enggak, joke diulang udah gak lucu. Kamu yang gua. Manis maksudnya tadi katanya. Iya, males gue. Udah teh manis. Udah paling bagus. Jadi gitu, apalagi kabar lu nih? Dah. Minggu-minggu ini. Oke, minggu-minggu ini kabarnya ya... Kayak masih sama dong kayak kemarin kan, masih sibuk. Oh sibuk. Wow. Oh, jadi apa? Ngapain tuh? Dalang, jadi apa? Kamu jadi apa? Jadi manusia yang lebih baik. Jadi wah. Boneka. Kayak jadi boneka. Boneka aja. Iya. Oke, Raymond gimana kabarnya? Biasa aja, mencoba seperti manusia-manusia lainnya. Oh, selama ini belum, Anda belum normal ya? Iya. Belum bisa hidup normal mungkin, ya? Mungkin, selama ini Raymond berada di bawah karena manusia lainnya. Enggak jadi gitu. Dia mencoba menjawab karena, gitu. Karena saya tidak pernah sakit, seperti Anda, sakit perut. Oh, tanda lu gak dapat kartu BPJS, bro? Dapat, gak pernah kepake. Oh, bagus. Apa? Iya, saya menghemat jadi, uang negara lagi. Soalnya iya. BTW gue gak dapat surat kartu BPJS. Lah. Bisa bikin bro. Iya tahu, cuman belum keluar. Oh belum keluar. Iya karena kayaknya gue tidak ditakdirkan untuk sakit. Wah. Tapi setahu gue kalau udah bikin bisa-bisa aja sih. Jadi lu tetap bayar yeah. Skorannya. Iya tahu. Dan lu gak sakit jadi uangnya tapi, jangan nunggu sakit lu. Enggak tapi kayaknya sih lagi diurus kayak setahu gue udah ada. Cuman belum bentuk kartunya. Yaudah. Terus kabar lu gimana? Kabar gue baik-baik aja sama seperti kemarin. Dan juga gak ada kesibukan sama gimana. Ya kesibukan saya. Kamu tidak pernah sibuk memang kan? Ada dong kesibukan dong. Atau jangan-jangan junior menghindari kesibukan? Iya. Enggak mungkin dong. Enggak mungkin. Enggak mungkin dong. Enggak mungkin sekali. Iya. Enggak. Kalau diterusin saya nanti ada kalimat-kalimat lain entar yang jangan. Ya, mengenai itu kabar kita hari-hari ini baik-baik saja dan puji Tuhan kita masih bisa siaran lagi di sini ya. Iya, dan bisa ngobrol sama sahabat Teltakum. Dan juga kita nih masih mau dengar nih respon-respon dan jangan lupa untuk curhat-curhatannya. Iya, betul. Oh iya. Abis ini kita bakal umumin siapa yang memenangkan hadiah. Iya. Benar banget. Kayak kemarin yang kita bilang kita udah nyiapin beberapa tas buat sahabat Teltakum yang benar banget. Yang dan ternyata bukan cuma tas. Ada untuk pengisi perut mereka dong. Oke. Okay. Apa tuh? Ada mie instan kan? Mie instan. Saya tahu. Mie instan. Yang paling tepat untuk mengisi perut yang kosong adalah mie instan. Sore-sore gini kan lapar-lapar nanggung ya. Benar kan? Banget. Sebelum... Kalau mengisi hati isinya isi gua dong. Iya. Kenapa harus Anda? Enggak muat sih Jun kalau lu. Iya juga ya. Ah, rusak hatinya ya. Enggak muat. Jun. Ya, jadi kayak yang kita udah bilang kemarin, kita udah siapin hadiah untuk teman-teman yang rela untuk menceritakan bukan rela. Mau rela kayak terpaksa. Ya, kan ada yang kayak udah terpaksa nih gue ngikutin ini biar dapat hadiahnya gitu. Ya, jadi kita makasih buat yang udah mau cerita gitu, maksud gue gitu. Ya sudah. Udah gue benerin dah. Iya. Lanjut. Ya, jadi itu buat yang udah mau cerita, makasih. Jadi nanti kita akan umumin pemenangnya siapa. Benar banget. Okay. Dan mungkin kalau bisa di next kita siaran bakal kita ajak. Undang sini. Kita sesuaiin sama acaranya lah ya. Iya, betul. Dan juga langsung aja teman-teman langsung aja chat, langsung aja kasih tahu request lagunya, langsung kasih kabar-kabar kalian dan juga kasih kritik sarannya ke kita. Iya betul. Dan juga nanti kita akan balik lagi dengan konten-konten kita yang seru dan tetap jadi tetap stay di Teltakum Radio. Ya, kembali lagi di Teletakom Radio 107,8 FM, membangkitkan potensi kehidupan, mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Asik. Balik lagi nih sama kita di X-School, Extraordinary After School. Oke. Oke. Udah pakar. Aku mentok. Kementok. Iya. Kementok. Kalian tidak ada yang membantu. Iya, karena kami tahu kalau kamu mampu. Iya. Berbohong terus. Enggak berbohong. Kita kan mempercayakan sama lu. Iya, kita sungguh percaya dengan Raymond. Benar banget. Gitu, iya. Nah, tadi kan kita udah nyinggung nih. Jadi tema hari ini tuh apa tuh, Raymond? Tema hari ini adalah transportasi umum versus pribadi tuh, teman-teman. Iya. Kalian tim mana nih? Gua pribadi. Iya. Yeah. Gua apa ya? Ah, gua anak skater sih gua. Huh? Oh. Gua kalau misalnya berangkat sekolah nih ya, gua tuh nebeng di ini. Di belakangnya mobil gitu kan. Iya. Pegangan kap mobil. Pegangan kayak mobil bak gitu. Dipegang. Iya, gua bawa gua skateboard. Iya, gitu tiba-tiba. Tiba-tiba polisi tidur. Rem aja. Iya, polisi tidur. Mobilnya ngerem mendadak. Iya, jatuh aja gua kayaknya. Tiba-tiba bibir jeding aja. Enggak mungkin lah ya. Gua pribadi apa ya? Gua pribadi sih karena situasi sih. Kalau misalkan situasi gua bisa gue pakai kendaraan umum yang memadai karena gue kan tinggal di perumahan komplek ya. Kalau nyari angkot itu jauh banget. Gue bisa satu jam keluar dari komplek gue. Satu jam keluar dari komplek jalan? Setengah jam. Jalan dari nggak nyampe setengah jam sih. Itu lebih baik setengah jam. Ada kira-kira 10 menit. Oh 10 menit. Ya. Buang itu lumayan loh. Ya lumayan sih. Sama kayak dari depan rumah gue ke depan. Dari rumah gue ke depan perumahan sama sih. Berapa menit? 10 menitan. Iya 10 menit juga sih. Lalu itu wasting time buat gue. Karena gue juga berangkat itu kan kira-kira kan setengah 7 dan sekolah tank itu kan jam 7. Karena kalau misalnya kelebihan juga aduh gue gimana gitu kan. Mungkin kamu berangkatnya jam 6 Jun, jangan setengah 7. Jam 5 juga boleh. Iya, sekalian bersihin sekolah. Iya, Rumah saya jauh. Atau jam 2 malam boleh. Makin. Kenapa jam 2, Mon? Mau ngapain jam 2? Oh, prepare. Biar ketemu Beagle. Nangkep begal gitu. Iya. Bantuin pak polisi. Lagian di Bekasi emang ada begal di Bekasi? Gak ada kali menurut gue. Gak ada mungkin ya. Gak ada kali. Ya sudah lah lanjut. Gak ada sih. Bukannya ada ya? Di daerah mana yang lu tahu? Tempat gue sempat ada sih. Oh iya, di arah-arah BTR. Arah-arah BTR kok sempat ada sih. Dulu sih ada sih. Kan masih kayak kebon gitu. Oh. Rumputnya tinggi-tinggi kan. Dulu. Oh. Sekarang sih enggak tahu. Iya. Kan. Udah lanjut lah lu apaan nih? Iya. Gua kalau karena keadaan membuat gua ikut di transportasi umum. Karena gua lebih banyak menggunakan transportasi umum. Musuh lu nih, Jun. Hah? Musuh lu. Enggak sih, gua mah damai. Iya, kita mah damai. Sayang salah lu pengen berantem sama kita gimana sih vibe-nya sih, bingung gua. Kok lu kayak ini sahabat Teletakom denger kesel tuh nih. Tiba-tiba pengen musuh-musuhan. Iya, pengen mengadu domba gua sama Jir. Kenapa sih, Mon? Lu kenapa? Lu ada masalah, Mon? Iya, Mon. Cerita aja biar sahabat Teletakom enggak ada. Enggak ada. Oh. Ya udah. Tiba-tiba aja spontan gitu keluar dari pikiran saya keluarkan. Iya. Oke, kalau gua ke transportasi umum kenapa? Karena ya gitu, berangkat sekolah, pulang sekolah lebih pakai transportasi umum. Lebih memungkinkan pakai itu ya. Iya, karena transportasi umum. Ya alasannya juga karena nyokap bokap belum ngizinin gue pakai motor gitu. Masa ketua OSIS gak boleh pakai motor? Gimana nanti mau keliling-keliling? Lihat keadaan. Keliling-keliling apa? Keliling-keliling sekolah lain bikin kan, turnamen gitu. Ya, kan ada motor anggota saya. Oh. Kerja mereka. Saya kerja pakai motor mereka. Oh. Gitu. Oh, anggota lu jadi sarana. Iya gitu kan. Bagus, orang tua lu enggak ngijinin lo. Enggak barokah ntar lo. Ya kan orang tua untuk papa mama oatmeal. Iya anjing. Iya, jangan pokok gue denger ya. Oke, next. Ceritain aja. Oke, ganti. Jadi gini. Oke. Oke. Jadi kenapa saya lebih pilih transportasi umum? Karena enak duduknya di sofa gitu. Oh, ini bukan sofa maksudnya. Kayak diduduk gitu loh. Kayak di tempat kursi pada umumnya, iya, gitu ya. Oh, ini kebohongan, iya, pertama ini, iya, kan. Iya, bukan bohong. Ini bener gitu. Terus terhindarkan dari panas dan hujan gitu, okay, kan. Itu enaknya juga. Dan enaknya ya enggak sih. Apa ya, gimana ya? Gak enak kan? Bukan. Enaknya itu juga bisa ketemu sama orang. Bisa ngobrol gitu sama orang. Kalau di kendaraan. Di kendaraan pribadi kan lu gak ngobrol, bro. Bisa sih kendaraan lain aja panggil pak gitu. Enggak dong. Gitu, itu bahaya. Itu ngajak ribut namanya. Iya, Raymond, iya. Dan Nimon, lu kan tadi udah nanya ke kita, nah, yeah. Lu itu tim mana? Gua, iya, menurut keadaan. Lagi-lagi gua juga menurut keadaan. Gua pribadi. Karena ya, emang karena setau gua dari emang, rumah emang itu, jalur gua itu gak ada angkot. Gak ada akses kan, gak ya. Gak ada kendaraan umum, iya, semua, iya, gak ada, iya, kendaraan umum. Jadi, iya sih. Gua juga setau gua di BTR tuh kalau misalnya nyari angkot tuh kayak nunggu jam 7:30 baru keluar sih. Setengah delapan. Oh, kalau gue sih dari jam 6:30, jam 5:30 udah ada. Emang disediakan untuk emang khusus untuk ya, karena kan jalan Raya Rogong kan, untuk jadi ya itu lokasi raya, wilayah hujan gitu. Enggak dong. Oh enggak. Enggak lokasi wilayah hujan. Kota hujan. Iya. Oke, okay, kita bakal bacain dari komentar dari sahabat Talitakum yang udah komentar di. Hampir sebut sahabat anak gue. Kenapa sahabat anak? Salah. Itu tetangga kita. Iya, itu nanti. Jam 1. Iya. Itu nanti jam 1. Maksudnya jam 1 malam. Enggak dong, enggak jam 1 malam. Oke. Okay. Jadi di Instagram kita udah bikin polling sama bikin kuesioner, yeah, ya. Iya. Junior gimana? Polling dan kuesionernya? Ya, langsung dibacakan dari Raymond pertama. Oh, okay. Kenapa saya? Raymond gimana, Raymond? Lebih baik dari Anda dulu, Oni. Kuesioner dan polling. Oke, gue bacain dulu ya. Jadi karena kemarin gue udah bacain polling dan kuesioner, gue bacain dari pollingnya. Pollingnya itu yang memilih transfer, yang lebih memilih kendaraan online itu ada 64%. Banyak juga. Kendaraan pribadi 64%, dan yang kendaraan umum 36% gitu. Wow. Nah ini ada beberapa alasan mereka kenapa lebih memilih hal tersebut. Oke ya, gue bacain dari teman kita Daniel MTP21. Ya, dia bilang dia lebih memilih kendaraan pribadi karena gak ada uang buat pakai transport umum. Gitu katanya. Emang bocah hemat ya. Iya, bocah hemat. Iya, anak hemat. Bener-bener, ya, bener-bener hemat. Iya. Terus ada lagi dari Maria Carolina. Dia menjawab apa namanya, dia pilih kendaraan pribadi karena kemana aja gampang gitu. Terus ada lagi dari Lucas_as. Ini hampir setiap hari. Iya. Setiap iya, ada. Iya, pendengar setia. Pendengar setia ekskul. Iya. Kagak ribet gitu dia bilang. Oke. Iya. Simpel, terus, padat, jelas. Iya. Kagak ribet. Iya. Terus ada lagi Rizky Yohanes. Dia komentar, BMW ku lebih mahal soalnya gitu. Wah. Wow. Pede banget Anda. Wah. Iya. Tidak. Terus ada lagi Anataliak. Dia memilih kendaraan pribadi karena lebih cepat. Gitu. Kenapa ada uwunya? Ada uwu, iya, itu terus, apa? Terus ada lagi dari Felicia Audrey. Iya, dia bilang dia lebih pilih kendaraan pribadi karena kalau mau kemana-mana lebih mudah. Gitu. Lagi banyak juga, iya, ya. Iya, banyak. Terus ada lagi dari Desi Hal. Dia bilang karena lebih aman aja untuk memilih kendaraan pribadi. Nah, even lebih murah dan merakyat kendaraan umum, tapi kan tetap utamakan kenyamanannya gitu, ya, dari Desi Hal. Ya, lagi dari Imajeng Trimeta. Dia bilang kendaraan pribadi lebih enak karena kan kalau naik kendaraan umum harus nunggu dan lain-lain. Ya, ini pengalaman gue buat ini. Capek ya, menunggu. Iya, nunggu lama banget. Sabar ya kalau menunggu ya, sama yang tidak pasti. Iya, betul. Kayak jodoh. Yuk. Oke, lanjut dari Unique E-nya 3. Lagi. Iya. Oh. Dia bilang karena kendaraan pribadi itu bisa atur sendiri kecepatannya, lebih aman dan lebih fleksibel aja. Saya gitu, yakin dia ini anak IPA. Iya. Kenapa pakai diukur-ukur? Iya, betul perhitungannya itu kayak bener. Perhitungan ya? Iya, perhitungan sekali. Anak IPA totok. IPA banget. IPA totok ini. IPA banget. Iya. IPA nah, lagi nih ada lagi dari Tiara PND _. Dia bilang, "Kalau menurut gua sih, kalau naik kendaraan umum tuh enak, bro. Gak perlu ribet karena bisa kemana-mana terus sesuka hati kita, apalagi kalau jalan sama si dia wok-wok gitu, wok-wok. Ada wok-wok ya, ada wok-wok. Kenapa ada wok-wok yang nggak tahu, mungkin karena dia wok-wok bebek, mungkin wok-wok bukan, dia tiara pendek. Coba-coba lu man, dari sahabat tadi takum yang udah kirim. Wah iya nih. Pendapatnya ke lu gimana? Coba ya gua jelasin dulu untuk lu mau ngejelas. Oh iya. Okay, oke mon, bacain dulu mon. Untuk transportasi pribadi ada 72% nih dari totalnya, sedangkan umum hanya 28. Jadi yang menang pribadi dong di sini. Pribadi ya. Iya. Emang pribadi lebih banyak sih yang milih. Iya. Iya. Dan yang menanggapi nih iya, ada beberapa juga nih yang bilang transportasi lebih hemat untuk kantong. Itu dari Wahyu underscore Sinurat. Jadi dia lebih milih transportasi karena pribadi ya. Hemat. Ya karena lebih hemat. Oke. Okay. Iya. Bukan lebih hemat umum ya? Enggak. Apa hanya persepsi kita masing-masing kalau dihitung, aja? Kalau dihitung-hitung emang lebih hemat kalau kendaraan pribadi bro. Karena kendaraan pribadi itu ini. Kalau kendaraan pribadi itu hitungannya tuh cuma keluar buat bensin. Kalau kendaraan umum, misalkan gue naik bis sehari 6.000. Iya. Seminggu gue 5 hari kan sekolah. Seminggu ya, udah 30. Iya. Nah kalau kendaraan kalau motor gitu kan, lu cuma bayar 30.000 bisa 2 minggu gitu. 2 minggu motornya berapa harganya? Bukan motornya 15 jutaan. Iya, tapi kan maksudnya kayak lebih murah gitu untuk pengeluaran sehari-hari. Jangan kamu hitung sama motor-motornya. Ya, tapi enggak mungkin juga beli bensin enggak pakai motor. Kita minum terus kita jalan gitu. Ya enggak, masa kamu naik. Siapa tahu bisa lebih cepat, Mon. Mungkin ya. Mempercepat. Coba yuk kehidupan. Hah? Enggak gitu. Di skip dong. Enggak gitu. Enggak gitu dong, Jun. Oke. Junior gimana sahabat ada kalau Jun? Kalau gue pollingnya sih kira-kira ada 91% banding 9%. Wah, 91 banding 9. Itu yeah. 91-nya mana? 91 tuh yang suka ini pakai kendaraan pribadi. Pribadi emang pribadi lebih banyak. Pribadi. Kamu kalau Neil? Dan juga ada dari ini Daniel MTP 21. Oke. Gak punya duit buat transport umum. Itu udah gue baca tadi di komentar juga di gue. Oh, Instagram kalian sama? Enggak beda, cuman emang si. Oh, si Daniel yang terbaiknya emang suka komentar. Dari Olixia Margareta. Oke. Pribadi bikin macet. Nah, itu yang gue bilang. Kalau kendaraan pribadi bikin macet gitu maksudnya. Iya, bukan pribadi bikin macet. Iya, maksudnya pribadi masing-masing berada. Gak gitu maksudnya. Bikin macet. Semua orang juga paham konteks sekarang, Watniel. Semua orang juga tahu kendaraan pribadi bikin macet. Dia lebih suka menggunakan kendaraan umum. Enggak, gue kira lu gak paham dengan nada lu, Jun. Saya paham, Watniel. Jadinya gue jelasin gitu, ya udah maaf. Pribadi bikin macet. Pribadi siap lepas pribadi bikin macet. Gak ada ujungnya kalau di situ. Iya. Masih ada lagi gak? Nih, gue masih ada nih. Apa tuh? Dari iman.set underscore. Dia bilang, kalau jalan kaki gimana, Mang? Loh, jalan kaki sehat sih. Sehat. Kenapa kita tidak masukin juga ya? Udah sehat. Jalan kaki. Iya juga sih. Udah yeah. Sehat. Tapi masalah ini jalan kaki yang sempurna sih. Sekarang ini sih masalah efisiensi waktu. Iya, itu. Kalau rumahnya mungkin deket, rumahnya deket ya. Iya. Rumah dia deket mungkin. Iya, benar. Iya, rumah kita yang jauh-jauh. Jalan kaki. Kalau jalan kaki. Pingsan sampai sekolah. Iya, kan enggak mungkin aku yang di Cilengsi jalan kaki sampai ke memungkinkan, memungkinkan. Mungkin memungkinkan Anda masuk UGD. Mungkin enggak UGD sampai sini pegal. Pegalnya seluruh tubuh kan, iya, sampai pikiran kan. Iya, itu gue kalau gue jalan kaki mungkin gue berangkat jam 4 kali dari rumah. Nyampenya besoknya kan? Enggak, nyampenya nyampe biasa, Mon. Sejauh apa sih rumah gue? Orang purba aja nggak kayak gitu, Mon. Yang jalan kaki, yang iya, lebih profesional. Iya, pasti ada istirahatnya. Itu lu jalan 1 mili 1 mili. Iya, enggak dong. Kan. Emang Raymond suka aneh pemikirannya. Iya. Lagi hilang teguhnya ya. Iya betul. Kenapa teguh? Dikaitkan dengan saya. Raymond teguh. Tukan. Ntar ada lagi pasti bijaknya bro. Iya, ntar tiba-tiba keluar ya bijaknya. Enggak. Ya kan? Saya skip hari ini. Oh skip untuk menjadi bijak gitu. Iya. Kenapa di skip gitu Mon? Nggak, tapi gini, dari pendapat lu semua, lu ada kesepakatan nggak dengan orang-orang yang berkomentar di sini? Gue sepakat sama yang dukung kendaraan umum. Ya gue selain kendaraan umum gue nggak sepakat. Jujur ya, gue pribadi sih tetap kendaraan umum sih ya. Cuma kan situasi aja, karena iya, belum ada situasi. Akses. Coba kalau misalkan seandainya kendaraan umum ada di semua tempat, ada di semua jalan, itu pasti gue pakai. Umum pasti iya. Gue pakai. Iya, karena pasti. Karena juga lebih efisien kan, nggak iya. Perlu cari tempat parkir. Iya, benar. Kalau ibarat kata ada kayak Trans Bekasi gitu ya. Iya. Oh iya. Kalau ada Trans Bekasi lewat di depan rumah gua. Depan rumah gua. Ada tuh. Enggak dong. Nah, enggak sengaja di jalan yang deket sama iya. Gua. Iya. Mungkin gua akan kesana. Iya. Betul. Sangat efisien dong. 3.500 gua. Enggak. Sampai rumah. Kalau Trans Bekasi itu enggak 3.500 bro. Berapa? 7.000. Oh udah. 7.000 untuk 2 tahun. Setahu gue naik. Oh, 7.000 ya? 7.000 ya? 7.000 setahu gue naik. Iya, maksud gue kayak gitu kan iya. Tetap murah dong. Iya, iya sih. Dibandingkan sorry itu saya perlu pakai aplikasi online. Oh, aplikasi online yang selama ini kalau kita lihat harga 20.000 apalagi di jam-jam iya, orang betul, berangkat betul, gitu betul, kan. Iya, betul, sih. Betul. Dan bensin yang tiap lumayan loh. Iya. Di tiap minggu kita isi. Iya. Terus apalagi kan kalau pakai kayak yang Trans Bekasi gitu kan, Trans Jakarta kan adem juga kan, ada AC iya, gitu. Lebih enak iya sih. Gitu. Memang iya, banyak bener. Manfaatnya. Iya, lebih terus terhindarkan dari panas dan hujan. Iya, gitu, terhindar iya. Dari orang-orang jahat. Justru kendaraan umum yang iya berpotensi. Nah, itu negatifnya tuh, itu iya, negatifnya sih. Iya, iya sih. Nah, kalau lu gimana, Mon? Gua pribadi tetap pribadi. Pribadi. Sekarang sudah ganti jadi pribadi. Karena saya pakai pribadi. Maksudnya lu digendong orang gitu. Bukan saya pakai pribadi, maksudnya saya pakai manusia. Oh. Jadi lu pakai saya pakai ih, pakai kendaraan pribadi gitu. Iya. Makanya kalau ngomong jangan disingkat-singkat gitu. Pake semua pribadi. Orang juga tahu konteksnya sekarang lagi transportasi. Biar jelas, Mon. Ya sudah, saya jelaskan lagi. Okay. Saya lebih suka nih, sekarang saya lebih suka transportasi pribadi. Kenapa? Karena ya gitu, tidak ada ini di rumah saya, depan rumah saya tidak ada transportasi umum itu ya, doang. Ya itu cuman karena lu itu. Ya. Gua pribadi. Kalau ada depan rumah saya lewat transportasi umum, saya transportasi umum. Anggap jadi percaya. Lu atau nanti saya pindah aja di depan sekolah rumah saya biar kayak iman.set ini. Jalan kaki ya. Jalan kaki. Iya. Iya. Kalian iya. Jogging kan. Nah, kalau lu gimana, Jun? Apanya ini? Lu lebih Gua transportasi umum sekalipun gua pakai transportasi pribadi. Iya sih, karena gua juga enggak jarang masih pakai motor karena kalau gua juga kan kalau masih ke gereja kemana gitu masih pakai motor. Jadi bukan gua pakai transportasi umum sama sekali menolak transportasi pribadi, enggak. Anti. Iya. Bikin demo. Iya, tiba-tiba anti transportasi pribadi, enggak juga. Gua masih pakai transportasi pribadi. Cuman kalau untuk gitu lebih banyak ya pakai transportasi umum gitu. Oke. Iya. Ya mungkin buat sahabat Ali Takum yang masih mau kirim-kirim pendapatnya, kirim-kirim cerita kalian, pengalaman kalian yang kalau naik transportasi umum kan boleh cerita-cerita iya di DM kita di @ditalitakumradio dan boleh ke WhatsApp kita. Iya. Oke, mungkin cukup itu aja di segmen kali ini. Iya. Jangan lupa terus bersama kita di Ali Takum Radio. Can I go now from your love, from the wings of the dawn to the ends of the sea? I surrender to your love. You will never let go. You hold me. Don't see as I wait. I surrender to your love. You will never let go, Jesus, I'm found in you. Talita Komra 7,8 FM memanggilkan potensi kehidupan mengubur jadi penuh kemuliaan. Kembali lagi di acara kita di X-School Extraordinary After School. Ada yeah, yang enggak yeah. ngomong. Semangat. Oke. Semangat-semangat Anda tidak bicara tadi. Oke, okay, kali ini kita akan membahas soal tadi transportasi umum versus transportasi pribadi. Iya, coba pengertian lu tuh apa tuh? Apa okay, tuh Neil? Pengertian transportasi pengertian angkutan umum nih ya kita udah dapat. Ya. Menurut peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 41 tahun 1993 tentang angkutan jalan angkutan umum adalah pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ke tempat lain. Terus? Dengan menggunakan kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan untuk umum dengan pungutan biaya. Ya, nih contoh yang pertama itu menurut keputusan Menteri Perhubungan nomor 35 tahun 2003 tentang penyelenggaraan angkutan orang di jalan dengan kendaraan umum. Angkutan adalah angkutan dari pemindahan orang dan atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan. Ya, dari beberapa sumber di atas bisa disimpulin itu angkutan umum adalah kendaraan umum untuk mengangkut barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain yang disediakan oleh pribadi, swasta atau pemerintah yang dapat digunakan oleh siapa saja dengan cara membayar atau menyewa. Nah, terminologi angkutan umum dengan demikian tidak hanya untuk mengangkut manusia saja, melainkan juga untuk mengangkut barang gitu. Jadi emang tujuannya itu untuk membawa manusia dan atau barang ke satu tempat gitu. Iya. Jadi jangan mikir apa kendaraan umum buat ngamen ya. Wah. Tapi kebanyakan begitu sih. Ya, kalau begitu ya, kan karena duit juga kan. Iya. Iya, pengalaman mata pencaharian bisa lu sih. Pengalaman gue naik apa angkutan umum gitu, Bro. Kan gue kan naik bis. Iya. Gue naik bis tuh. Gue duduk di belakang. Ya jadi suatu ketika ada pengamen masuk. Pengamen masuk pakai baju lengan pendek. Terus oke, gue awalnya biasa aja. Masuknya tiba-tiba ngomong gitu kan, kami bukan pencuri gitu kan. Terus cuman ngomong-ngomong gitu doang, gitar nggak ada gitu kan, ya kan penumpang iya kamu ini bahasanya passenger sekarang bahasanya di atas dong ya udah nah kan penumpang juga nggak nyaman kan kayak udah tatoan terus datang ngomong-ngomong kayak gitu. Nah suatu ketika gue di kantong gue ada 6.000 ya, terus 5.000 sama 1.000 gue mau ngasih 1.000 kan. Ya, gue salah ngeluarin, yang gue keluarin goceng. Terus gue bilang, bang bentar bang maaf salah ambil gitu kan. Gue kasih 1.000, dia marah, apaan 1.000 buat apaan gitu, dipukul tangan gue. Nah gocengnya diambil paksa sama dia gitu. Dan sedih sekali. Iya, dan itu yang bikin gue, wah kacau nih. Masa ngomongnya 1.000-2.000 tidak membuat anak miskin, Tapi ngambil goceng gitu. Terus juga ada satu ketika ada pas dia minta gitu, minta uang, dikasih gope, dia marah, apaan buat apaan nih dilempar gitu. Itu yang lah itu kondisinya biasanya kan kalau pengamen itu bukannya dia pakai ini ya apa bungkus permen. Nah kalau yang itu masih enak, ada gue kalau setiap pulang sore sekarang ketemu sama yang pengamen gitu dan gue kasih enak aja karena dia nyanyi juga dan menghibur juga gitu. Kalau yang gue ceritain tadi itu yang tatoan tuh enggak, dia datang ngomong gitu, jatuhnya terus, malak gitu. Iya jatuhnya malak bro gitu. Itu sih kayak kekurangan dari ini kendaraan umum yang kayak gitu. Iya, itu doang sih. Iya. Berarti tidak sepakat ya gue dengan pengamen kayak gitu deh. Karena buat gue itu tidak memberikan kontribusi. Pengamen yang ini ya, yang buat gue tidak bertalenta sebagai penyanyi, ngerti gak? Iya kayak. Yang cuman kayak truk tepuk tangan. Cuman nyari duit doang. Iya, nyari duit. Gak ada talentnya, gak ada. Iya. Gak ada. Bukannya gue mau menghina, cuman kalau misalkan gak dikasih, ya jangan ini. Jangan marah. Jangan marah. Iya. Kan karena kan mau ngasih atau enggaknya kan hak kita, hak penumpang, gitu. Itu yang gue sempet deg-degan, sempet kayak takut lagi gitu naik bis. Cuman akhirnya memaksakan diri. Iyalah. Karena, ya karena kalau gue nggak naik bis, gak ada jalan lain. Benar-benar banget. Tapi lu pernah kayak gitu gak yang kayak tadi lu bilang tadi ngirim barang lewat transportasi umum? Oh kalau itu enggak, kalau gue lebih JNE kali ya. Iya, pakai kotak pos gitu sih. Kotak pos. Iya, pakai pos gitu. Lu gimana Mon? Ada pengalaman nggak? Tidak. Soal ada transportasi umum. Oh dulu pas SMP tuh. Oke. Gak tahu ketemu ibu-ibu baik nih, cerita menarik. Iya iya. Jadi dulu gue kan SMP juga naik angkot dari sekolah ke rumah gitu setiap hari SMP kelas 7. Nah begitu gue pulang sekolah kan gue naik angkot nih. Begitu naik angkot gue duduk, dan itu pas gue duduk udah penuh. Terus pas ibu-ibu satu naik mau naik. Iya. Gak tahu kenapa emang gue kebiasaan gue diri lu tau gak sih yang pintu keluar itu? Iya tahu kan angkot kan berdiri di situ. Iya kan? Gue diri di situ nggak tahu kenapa emang kebiasaan juga. Enak sih diri enak di situ. Adem kan iya, emang iya, adem. Iya jadi gak pernah ngerasain. Ya, sorry ya sering gue dulu ya. Oh sering. Sorry. Okay. Sering gak bayar kamu kan? Karena saya gantung. Iya biasanya gantung tuh gak bayar. Iya bener-bener. Hah? Gantung lu bayar? Kebiasaan jadi kebiasaan. Terus. Terus pas gue gantung itu pas ibu-ibunya mau turun, iya. Gak tau kenapa tiba-tiba dikasih uang. Lu? Iya, 10 ribu. Dulu 10 ribu bagi gue besar banget. Ya gede. Mungkin gede. Muka lu tidak memungkinkan sebagai orang yang punya duit waktu itu. Ya mungkin ini muka gue kan kumal, kasihan, kumuh. Iya, kata ibunya, aku kasihan sekali dengan anak ini. Dengan anak ini ya. Iya gitu. Ya sudah. Tidak dede buat beli minum gitu ya. Gak ngomong. Dia ngomong tiba-tiba kasih. Tiba-tiba gue disalim. Kayaknya lu dikira kenek. Kayaknya lu dikira kenek bro. Iya mungkin kali. Iya. Mungkin aja. Mungkin sama 10 ribu dia bayar. Duh, enggak salah dong. Iya, lu terima salah. Aja. Ya, terus dia bayar juga enggak ke sopirnya? Enggak. Iya bayar. Kalau misalkan dikasih ke Anda, tandanya emang Anda dianggap kenek. Iya, bayar. Gitu. Lagian kan kenek kan ngasihnya itu kan kayak langsung ngasih, ke bukan nempelin ke tangan. Gue ditempelin tangan gue tiba-tiba di jabat tangan ya. Dijabat langsung salam tempel. Oh, salam tempel. Anda pikir saya polisi? Emang salam tempel harus sama polisi? Enggak juga sih. Kenapa Anda konotasinya salam tempel polisi? Iya, kenapa kamu pernah ya? Bentar saya diciduk, kalian enggak mau tanggung jawab. Bercanda ya, teman-teman ya, bercanda ya. Iya, gue pulang senang banget. Ya ampun, enggak bisa tidur. Gue juga ada pengalaman kayak gitu. Gimana? Kan jadi gue pulang jangan ngikut-ngikutin lu. Enggak, ini SD. Lanjut. SD kelas berapa ya? Enggak tahu SD enggak tahu SMP lupa. Jadi gue pulang dari rumah kakek gue. Iya. Nah, pulang dari rumah kakek gue naik angkot. Iya kan? Gue jadi dari kecil tuh udah biasa gue naik gitu. Dan angkotnya ini cuma berdua. Gue sama satu penumpang ibu-ibu kayaknya baru pulang kantor gitu. Cie. Kayak enggak gitu. Kayak keluar-keluar PT lah gitu ya. Terus? Terus ngobrol kan. Ngobrol. Iya, Dek, dari mana gitu. Gue bilang dari sini, Bu. Oh, mau kemana? Mau ke sini gitu. Ya ngobrol-ngobrol. Ditanya kelas berapa? Kelas ini, Bu. Terus dibilang, "Oh, berani ya kamu, hebat ya udah." Apa berani gitu. Ini berani sama orang tua aja berani. Iya. Emang basicnya aja tuh. Iya. Parah sih. Iya, kata ibunya, "Kamu berani ya naik angkot sendirian gitu." Terus gue bilang, "Iya, Bu. Ya mau gimana lagi kan saya juga sendiri gitu." Terus akhirnya pas sudah pulang, gue turun depan perumahan gue. Ibu-ibunya bilang, "Nih deh buat jajan gitu." Berapa? 2 juta? Enggak dong, goceng. Goceng. Jadi kayak, dengan ngobrol saja aku dapat goceng gitu. Ini cuma gue doang kali ya, pengalaman gue di kendaraan umum tuh kebanyakan yang ini sih. Apa? Yang buruk? Yang buruk. Kenapa? Gue kan orang, kalau ke Jakarta gue emang demen banget pakai Transjakarta gitu kan. Dan Transjakarta itu tuh sering banget sumpek coy. Oh iyalah. Kebetulan gue lagi waktu itu pergi sama temen gue gitu kan. Nah, dari Bogor ceritanya. Cuman karena waktu itu, atau gak sih lo yang pas kita pemadaman listrik satu Jawa? Oh iya, itu dari Bogor dan kereta itu. Belum lama dong ini pengalaman. Belum lama. Tapi ini kira-kira model-model gue kayak gitu semua juga rata-rata. Oke. Nah, mati listrik dan terus mau gak mau dievakuasi. Tapi kan dengan ketidaksiapannya kereta KRL, ya mau gak mau kita dibiarkan gitu kan. Dibiarin di KRL? Ya nggak terserah, jadi mau dikemanain antara mau nunggu atau mau langsung keluar. Kalau nunggu itu gue tahu pasti akan lama gitu karena nggak ada tindakan yang langsung karena mungkin ini karena mungkin KRL merasa karena mungkin sudah aman kali ya dan nggak ada yang tahu kayak gini dan kondisi waktu itu kan memang sangat booming banget tuh listrik gitu kan. Dah akhirnya gue memutuskan untuk cari Transjakarta. Gue jalan dari Jakarta sampai mau menuju ke Summarecon Bekasi. Lebih tepatnya sih di depannya Mega Bekasi waktu itu ya. Nah tiba-tiba dari gue di jalan tiba-tiba ada seorang bapak-bapak baik aja di awal cuman tiba-tiba gue diemin gitu kan. Terus tiba-tiba baik kayak, di awal gimana baiknya? Baik di awal tuh kayak senyum-senyum ramah mau kemana deh. Ya biasa lah bahasa-bahasa orang tua gitu kan. Terus tiba-tiba gue lagi berdiri kayak ada tangan yang meraba-raba gue di belakang. Waduh kebetulan dompet gue di belakang. Copet. Di situ baru gue bilang pak gue tuh kalau misalkan ini gue tuh the point gitu orang gitu. Kaget. Pak apa nih? Enggak deh maksud saya ada yang jatuh. Jatuhnya ke kantong belakang gue. Apa-apaan itu. Terus kata. Itu pengalaman gue. Gimana ya? Itu langsung kayak satu bus gitu kayak ngeliat doang sih lebih tepatnya. Udah lah abis itu udah gitu. Iya benar. Ini gue juga ada tips yang gue dengar. Jadi kalau ketika naik angkutan umum tuh yang pertama tasnya taruh depan. Tas taruh depan. Dan barang-barang berharga taruh di tas. Jadi terus yang kedua kalian siapin uang receh di kantong. Jadi kalian enggak perlu keluarin dompet kalau mau bayar apa-apa. Iya. Gitu. Jadi jangan sampai kalian ngeluarin dompet. Gitu sih. Bahaya sebenarnya ya. Iya. Ya dan, cuman itu resikonya sih pakai transportasi. Cuman gua sukanya transportasi umum adalah lebih enak aja kalau jalan gitu. Enggak macet. Kayak misalkan gua pakai Transjakarta kemana-mana tuh pasti enggak macet. Iya. Ada jalurnya sendiri. Iya. Macetnya kalau ada pengendara motor yang lewat jalur busway itu yang bikin macet tuh. Itu doang yang bikin macet. Tiba-tiba bikin berhenti aja. Gak tau kenapa. Gak tau. Kasian gue sama supir busway. Bener. Gitu. Apa ya pengalaman? Kayak udah nggak lagi sih pengalaman. Kira-kira pengalaman gue kayak gitu-gitu tuh. Oke, lanjut kita ke angkutan pribadi. Oke, Mon, gimana Mon angkutan pribadi Mon? Iya, pengertian transportasi pribadi. Angkutan pribadi adalah angkutan yang menggunakan kendaraan pribadi. Iya jelas. Ya misalnya seperti mobil pribadi, sepeda motor, sepeda atau apapun lah. Iya. Tetapi bisa juga menggunakan bus yang biasanya digunakan untuk keperluan pribadi. Untuk keperluan pribadi. Iya. Kalau misalnya bawa rombongan gitu kan. Iya. Angkutan pribadi merupakan lawan dari kata angkutan umum. Oh baru tahu sih. Baru tahu loh. Transportasi dengan menggunakan kendaraan pribadi biasanya lebih mahal dari transportasi menggunakan angkutan umum karena alasan efisien angkutan umum yang lebih baik. Penggunaan angkutan pribadi bermotor di Indonesia ditandai dengan tanda nomor kendaraan bermotor yang berlatar belakang hitam. Iya tuh, yang berlatar belakang hitam dengan tulisan berwarna putih, sedangkan angkutan umum yang menggunakan tanda nomor yang berlatar belakang kuning dengan tulisan yang warna hitam. Yang kayak angkut emang beda gitu ya sama angkutan pribadi kan kayak kalian lihat sendiri. Dulu pas masih kecil gue juga nanya, "Mak, kok motor kita warnanya hitam terus angkot itu warnanya kuning?" Nah ternyata mak gue bilang, "Ya angkutan yang kuning itu untuk angkutan umum sedangkan yang hitam untuk pribadi." Situ gue mulai tahu. Iya. Jadi emang bener sih kan waktu itu sempat ada masalah kan yang sama apa namanya yang kendaraan online. Iya kan itu kan ada masalah juga karena mereka nomornya berlatar belakangnya hitam nggak kuning dan itu jadi masalah sama yang pengemudi angkutan umum gitu. Dan kalian ada ini nggak pengalaman kalau gue kalau di kendaraan pribadi tuh itu enaknya nggak bisa tidur. Jadi gue waktu itu pernah bawa motor. Ya, ini kayaknya seru nih. Kayak pernah denger, gitu kan. Iya. Kayak pernah ada gitu kayak orang. Iya, lanjutin deh nih, lanjutin deh biar sahabat ini, orang. Ini kayak pengalaman sejuta umat sih kan, pasti pernah ngalamin yang bawa motor gitu. Iya. Jadi gua bawa motor siang-siang jam 2. Situ gua ngantuk gitu. Ada teman maksudnya? Yang nyaranin. Oh iya, dan gua waktu itu kakak gua menyarankan untuk kalau udah ngantuk tuh coba dengerin sambil dengerin musik dan itu bisa apa namanya bisa nggak terlalu ngantuk lah katanya gitu. Gue awalnya mikirnya gitu kan karena kan kalau dengerin musik nggak sepi kan jadi kayak kayak gue juga bisa nyanyi dan ternyata gue nggak ke situ arahnya gue makin ngantuk gitu jadi Jadi gue udah ngantuk banget nih. Cuman gue kepikiran untuk berhenti. Tapi kayak di pikiran gue udahlah gak usah berhenti. Tanggung dikit iya, lagi pulang. Iya gitu, tanggung dikit lagi. Sempet beberapa kali udah mau nyungsruk gitu kan ke nyungsruk. Iya nyungsruk lah teman-teman. Apa sih nyungsruk itu? Apa kayak, apa nyungsruk itu ya? Nyungsep gue ngomongnya ntar. Iya nyungsep. Iya, kayak nabrak gitu kayak iya. Jatuh. Iya gitu. Cuma kan kalau nabrak kan benda yang keras benda kan kalau iya. Kalau nyungsruk lebih kayak ke kebon. Iya. Ke got gitu. Iya. Nah. Udah beberapa kali hampir kayak gitu tapi masih aman. Nah, udah tinggal jarak sekitar 200 meter. Gue hilang kesadaran tiba-tiba. Enggak hilang ingatan. Oh. Tiba-tiba gue bangun, tiba-tiba sadar udah geletak gitu kan di jalan kan. Bangun terkapar. Iya, gue lihat jari gue udah benar-benar darah. Lu. Iya, kecelakaan ternyata. Dipikir habis gitu. Makan stroberi. Warna merah ya. Iya. Habis makan selai. Iya, enggak gitu dong. Gitu. Tapi lu ada Jun? Gua masalah kena gua sih, kalau gua sih lebih tepatnya gua yang nakal ya. Oh, lu nakal. Emang dari dulu kayaknya. Maksudnya cara bawa motornya sih. Oh. Ya, gua pernah neka-neko gitu kan. Setelah gua main jauh gitu. Iya. Ceritanya gua mau nyalip. Sampai kemana nih main jauhnya? Gua kalau sebutin sampai ke negara lain kan. Kalau gua sebutin ntar gua digatak ya di sini. Enggak apa-apa. Kan kayak sebutin. Iya. Waktu itu gua arah hampir mau ke Summarecon. Oh. Kalian tahu gua kelas berapa? Kelas berapa? 6 SD. Wah, wow. SD kelas 2. Pencapaian yang luar biasa. Bawa motor. Iya kan. Lewat jalan Raya Narogong. Yoi. Serius? Tidak ada polisi kah? Hah? I don't know, saya terlalu kuat waktu itu ya. gua terlalu racer kayak hari itu deh. Emang keras sih, emang gender keras. Sulit mengerti. Kayak sebenarnya bukan ke Summarecon ya, lebih tepatnya ke arah Kemang. Gue terlalu bohong kayak gitu. Oh. Ya. Tahu kamu ketahuan bohong nih. Iya. Gue kalau bohong langsung jujur gue. Oh gitu. Iya. Tidak usah jadi pembohong tahu gitu. Iya. Gak arah Kemang. Percuma berbohong. Arah Kemang. Nah, arah Kemang itu banyak yang namanya kontainer. Iya betul. Kontainer itu gue berusaha untuk nyalip. Nyalip kontainer. Iya. Ternyata pas gue salip, gue nggak bisa. Look pada. Nyali gue hilang. Oh, karena melihat mobil kontainer yang begitu besar. Terlalu besar, iya, kan? Iya, saat gue disalip, ternyata saya tersenggol. Kesenggol kontainer? Iya, di pinggir sudut kiri. Oh, Wah. Oh, lu nyalipnya dari kiri? Yoi. Wah, untung aja masih ada dia di sini. Enggak. Posisi truk di kanan, gue dari kiri mau ke kanan dan itu nggak pakai helm dong. Gue yakin kalau bukan Tuhan, gue yakin hari ini gue sudah tidak hidup. Gue bawa. Adik gue apa nggak salah tuh. Kalau nggak salah ya. Iya. Saat gue kecelakaan, itu gue kalau nggak salah kesenggol dan gue tuh ngebut posisinya kan gitu kan. Oke. Pokoknya belakang gue ada teman gue dan depan itu ada ini lost bug. Oh. Iya. Posisi berhenti. Oh iya gue juga nabraknya. Gue kenceng tabrak. Gue kan tamu bener-bener kenceng kayak wong gitu kan. Jedar gitu terus kayak di sela-sela tulang sini, tulang apa sih namanya ini? Ini tulang selangka. Selangka, iya di situ tuh kayak bener-bener retak apa gimana nggak gitu, memar lah. Oh. Nah di situ sih, motor gua hancur tapi masih bisa dibawa gitu sih. Syukur. Terus nyokap bokap tahu lo kecelakaan? Nyokap bokap tahu gua kecelakaan. Dimarahin? Dimarahin dong. Oke. Okay. Nyokap gua nyurus gua, bapak gua ngurus motor. Oke. Okay. Lumon ada pengalaman? Sebenarnya kalau ngomongin pengalaman itu baru satu gue ya. Oh lu pasti banyak. Masih ada ribuan lainnya. Karena kecelakaan kayak saya tidak sekali mungkin. Tidak sekali kecelakaan. Tidak. Oke. Ya, gimana lemon? Pernah kelas berapa ya? 8 atau 9. Oke. Okay. Gua masih baru nih. Masih. Udah sekali. Lama sekali itu. Jatuhnya kayak ya, 3-4 tahun yang lalu. Masih seger lah itu cerita. Gimana ya. Tuh? Dulu abis hujan, terus gue bawa motor. Itu masih kayak baru-baru bisa bawa motor, jadi oh masih ada perasaan bangga gitu. Oh. Iya masih kayak ya. Masih kalo anak orang, baru ya. Kalau orang baru belajar bisa bawa motor tuh kayak ngebut gitu. Iya wow. Masih ingin pamer gitu. Iya, aku kayak bawa motor sekarang. Bener. Sekarang saya malu bawa motor. Iya. Terus. Waktu itu bawa motor licin jalanan. Oke. Okay. Banyak orang juga di depan. Begitu gue bawa motor di depan gue rem mendadak. Gue remnya kayak rem kaget gitu kayak jadi cuma rem depan gitu. Oh rem depan doang yang lu tahu? Iya, okay. Licin langsung set. Iyalah melipir ban lu ya. Gak sakit, cuma malu. Oke. Okay. Rame soalnya. Oh lu jatuh di mana? Di jalan raya? Enggak jalan raya kayak jalan biasa gitu sih. Oh, kayak jalan gang. Jalan depan komplek gitu. Oh, gang-gang gitu ya. Iya. Oke. Jatuhnya masih ini ya sama gue, teman gue kayak. Masih ringan. Dia yang bahaya, si junior yang bahaya. Nyenggol kontainer coba kan. Disenggol. Oh lu disenggol. Karena gue nyalip. No kan. Jadi salah siapa dong? Salah gua. Salah lu. Ya. Lu sih, lu total lu yang salah. Masih mau membela diri dia. Enggak, gua enggak membela diri kan gua tanya siapa yang salah. Oh. Tapi emang si guru lu batu banget dan nakal banget. Untung itu SD. Jadi SMP gua udah mulai ya, mulai terbuka pikirannya. Terbuka otak gua dulu kenapa gua begitu. Lu tau gak sih sampai sayap motor gua itu fly dua-duanya kayak benar-benar jadi sayap. Benar-benar terbang. Kegunaannya benar-benar pengertian sayap sesungguhnya. Iya, bisa terbang. Benar-benar terbang gitu loh. Iya. Okay. Dan gue juga ikutan terbang gitu kan. Waduh. Dan itu sih mungkin teman-teman ya kalau dari pengalaman kita ya hindarilah. Ya. Setidaknya belajarlah dari pengalaman iya, kita. Dari hal-hal yang buruk gitu kan. Mulai coba membawa motor dengan aman. Iya. Iya betul betul. Safety first. Safety can be fun. Karena bisa membawa kita ke dalam yang lebih baik lagi. Iya, betul, betul, betul. Dan juga mungkin itu aja pertama dari kita. Nanti kita akan kembali lagi dengan hal-hal yang lebih menarik lagi. So, tetap stay tune di Talitakum Radio. Kau Tuhan Hari Takum Radio 7,8 FM membangkitkan potensi kehidupan, mengobrol jadi penuh kemuliaan. Kembali lagi di X-School Extraordinary After School. Kembali lagi, sekarang kita bakal ngebahas soal apa nih? Soal dari kebaikan antara menggunakan transportasi umum dan transportasi pribadi. Benar banget. Pertama langsung aja kita bahas langsung angkutan umum. Yang pertama itu ada membantu mengurangi polusi udara. Iya. Dengan naik angkutan umum kita bisa mengurangi polusi udara akibat kendaraan pribadi. Karena kita gak menggunakan kendaraan pribadi, maka jumlah kendaraan di jalan akan berkurang satu. Iya. Bayangkan kalau banyak orang memilih naik angkutan umum ketimbang kendaraan pribadi, macet bisa jadi hanya sejarah. Iya. Ntar kalau udah naik angkutan umum semua kan, terus ada macet. Hah, macet? Apa itu? Apa itu macet? Aku tidak kenal. Iya gitu. Aku hanya melihat di buku sejarah. Iya. Coba aja kalau gitu tuh enak banget sih. Iya. Dan yang kedua itu ialah lebih murah. Iya. Selain sebagai pelajar, kita sebagai kita akan mendapatkan harga spesial ketika naik angkutan umum. Iya, misalkan betul. Ongkos kita 4.000 karena kita pelajar, pakai seragam sekolah cuma bayar 3.000. Iya, betul. Lebih murah karena daripada harus naik kendaraan pribadi yang harganya BBM-nya bakal naik terus. Iya, iya betul. Itu betul, logis gitu ya. Iya. Gue tuh kalau lagi naik bis nih ya, gue ngeliat orang gede gitu. Orang gede nih yang tingginya sama kayak gue. Iya. Bayarnya goceng, gue duduk samping dia, gue bayar 3.000 doang gitu. Kayak ya bener-bener beda drastis. Iya, gitu ya. Bedanya cuma gue pakai seragam anak SMA doang, udah itu. Besok kita pas udah punya anak gitu dan nikah pakai seragam aja ya kalau mereka angkut. Enggak gitu. Kalau masih mochi nggak masalah buat gue. Iya. Iya juga sih. Bisa sih. Ntar kamu ke kantor pakai seragam sekolah ganti lah ganti. Atau nanti mungkin kenaik lebih selektif ya. Iya. Dicek dulu kartu pelajar mana. Iya tapi gitu. Akhirnya kalau gue naik bis nggak dalam pakai seragam, diminta goceng, gue kasih 3.000 nggak terima abang ya. Mantesan gitu. Lu nggak ngelepas seragam lu ya kalau lagi pas mau naik transportasi. Oh iya kalau pulang, misalkan kan kita siaran nih, gue buka baju mau pulang gue pakai lagi seragam gue. Bener. Biar murah. Gitu. Bener banget. Lanjut mana ketiga ada apa? Ya yang ketiga membuat diri lebih mandiri. Iya. Kenapa mandiri? Karena kamu nggak perlu bantuan orang tua lagi ketika mau kemana-mana. Yap. Kamu akan terbiasa untuk mandiri. Dan sifat manja kamu lambat laun akan menghilang. Iya. Iya sih, itu juga termasuk kayak. Benar banget. Iya. Awal nggak perlu lagi orang tua untuk ngeliatin anterin, kita. Iya. Bener-bener. Jemput. Kita lebih terbiasa sendiri gitu ya. Iya, mungkin gak nyusahin orang tua. Benar banget. Iya. Selain itu kamu juga membantu orang tua untuk meringankan tugasnya, tuh kan benar, untuk mengantar jemput. Karena juga kan orang tua itu punya kepentingan pribadinya ya. Iya, kan betul, di rumah betul. Juga harus dia bersih-bersih. Ya, dia bersih-bersih. Iya. Misalkan bapak kita perlu ke kantor, harus kerja. Dan betul, kita betul. Mesti harus bisa mengimbanginya aja gitu apapun yang kita lakukan gitu. Iya. Ya, lanjut angkutan pribadi. Next nih kelebihan dari naik angkutan pribadi. Oke. Yang pertama sampai di tempat tujuan. Karena ketika kamu naik angkutan pribadi, kamu nggak perlu turun di pinggir jalan, kemudian jalan ke tempat tujuan kamu. Nah, kalau naik angkutan pribadi itu, kamu bisa langsung ke tempat tujuan. Selain itu, kamu jadi bisa bebas memilih rute perjalanan, bisa lebih cepat nyampe deh. Jadi bisa ngindarin macet gitu kan? Oh iya, gitu. Gue ngerasa juga sih ini yang lu bilang tadi, Jun. Gue kalau mau naik bis, naik angkot harus ke pinggir jalan raya dulu. baru bisa dapat bis, dapat angkot. Kalau nggak begitu ya gue nggak bakal. Gak ada yang mau jemput pasti angkutan umum. Pasti di skip ya. Iyalah. Karena kalau mereka kalau ngetem kan nggak lama. Iya gitu. Sih. Itu juga yang ngeselin tuh. Sebenarnya itu tergantung drivernya sih. Cuman kan kalau yang ngetemnya juga ngetemnya di tempat tertentu gitu. Yang emang bakal banyak ada orang datang gitu ya. Iya. Ini kayak kalau gue naik angkot, kalau biasanya tuh angkot ngetemnya di Bandar Gebang. Itu emang orang dari pasar mungkin ya. Di situ. Iya, itu ramai banget sih. Iya. Yang kedua itu enggak perlu nunggu. Ya kan kayak tadi pas kita gimmick ya enggak? Iya kan dibilang kamu juga enggak perlu nunggu. Nunggu sambil panas-panasan, sambil hujan-hujanan kan. Iya. Kan udah ada yang apa? Udah ada yang kamu bawa sendiri gitu kan. Iya. Kamu bisa pakai mantel kalau kamu bawa motor gitu kan. Nah jadinya kamu bisa langsung pulang ketika bel sekolah berbunyi. Tapi kayaknya teman-teman kita yang pakai kendaraan pribadi gak langsung pulang sih. Iya. Kemana-mana dulu. Iya. Kelilingin satu Bekasi. Iya. Dia lagi mencari suasana supaya besok kalian bisa lebih baik lagi. Refreshing ya. Refreshing. Mereka. Alasan yang logis. Refreshing. Jadi mungkin untuk teman-teman yang pulangnya lama mungkin refreshing ya. Refreshing. Tapi jangan kelamaan refreshingnya. Iya. Karena belum tentu rumah kita langsung refresh. Iya. Iya. Karena kita mesti refresh. Dapat masalah di rumah. Kenapa kamu pulang malam gitu ya? Refreshing mah. Refreshing mah. Oke, yang ketiga lebih aman. Yang lebih aman karena dengan kendaraan pribadi tingkat keamanan dan kenyamanan kamu jadi terjamin. Enggak perlu takut ada copet atau penodong yang bakal mengancam keselamatan kamu. Selamat sampai rumah? Belum pasti. Loh, iya. Belum pasti. Iya sih. Itu sudah pasti. Kayak junior belum pasti. Kalau kita juga enggak hati-hati kalau enggak hati-hati gitu bawa kendaraan kita kan. Kamu bawa kendaraan pribadi junior? Iya, hampir keskip nyawa kamu. Apakah ketika kita membawa kendaraan pribadi udah bisa memastikan kita sampai rumah dengan selamat kan belum? Iya. Sempat tuh di jalan kayak junior gitu bawa nyalip. Iya, ala nyenggol. Terlalu berani loh, nyalip tronton. Tapi itu kalau bukan Tuhan, Bro, gua udah hilang gua. Iya kan? Makanya. Itu mengerikan gitu loh. Yang udah pasti itu cuma bersama Tuhan, Bro. Iya sih. Otniel Teguh. Iya sih. Oh, ganti. Satu jam bersama Otniel. Bijaknya tidak. Iya. Karena Raymond lagi panas, dia lagi malas. Aku malas. Lemas, capek dia. Iya. Gitu kan. Ini kalau lebih aman emang bener sih Jun yang lu bilang tadi, Jun. Iya. Lu lagi berdiri tiba-tiba dompet lu diraba gitu kan. Emang bener sih ini paling. Tapi tergantung sih ya. Waktu itu mungkin gue karena kondisinya adalah desak-desakan. Kalau misalkan tidak desak-desakan mungkin kemungkinannya akan lebih tipis mungkin. Karena pegawainya yang ngawas juga lebih gampang lihat. Sama ini juga tante gue pernah kan. Jadi dia tuh waktu pas pulang pergi tuh naik angkot kalau ke kantornya. Jadi dia tuh beberapa kali kehilangan HP, kehilangan dompet tuh di angkot karena kayak gitu. Karena dicopet. Jadi biasanya kan kalau copet angkot tuh kayak berdua-dua gitu. Jadi kayak mereka bakal ngincer duduk di samping kiri kanan korbannya. Jadi misalkan nih lu lagi duduk, terus tiba-tiba ada dua orang masuk langsung ambil posisi kiri dan kanan lu. Ya sebaiknya hati-hati sih gitu kan. Karena patut bisa dicurigai gitu. Jadi apa namanya, kedoknya itu kayak yang satu pura-pura muntah gitu, kayak wah gitu, pura-pura muntah. Dan setelah itu kayak yang temennya sebelah lagi kayak mulai mainin tangannya, ngambil HP-nya, ngambil dompetnya, kayak gitu. Iya, jadi emang lebih aman sih kalau naik kendaraan pribadi tuh. Benar. Ini gue punya fakta nih. Okay. Ada yang buruk dari kalau kita kebanyakan, lebih tepatnya sih bukan kendaraan pribadi doang sih, tapi lebih tepatnya apabila kita terlalu banyak menggunakan bahan bakar. Karena termasuk motor kita kan ataupun mobil kita menggunakan bahan bakar. Nih gue kasih tau deh. Kecanduan kita terhadap bahan bakar fosil telah membawa bumi kepada fase krisis iklim. Yang dampaknya membawa bencana iklim lebih sering dan itu lebih bahaya. Sementara industri minyak dan batu bara Indonesia masih bebas menikmati keuntungan di atas bencana yang mereka bangun gitu ya. Sekarang maksudnya udah mulai ada waktunya, harus ada peralihan sih. Harus ada perubahan dari hal yang harus buruk. Harus ada solusi sih. Tapi setahu gue ada rumor, gak tahu sih ini masih konspirasi, yang ini loh, telah ditemukan yang namanya alternatif dari bahan bakar itu menggunakan air. Jadi sistemnya itu kayak mirip kincir air. Oh, gue kira lu lari, lu haus minum air. Bukan gitu. Bukan dong. Oh, bukan. Bukan, jadi kira-kira kayak gitu sistemnya kayak kincir air, cuman bisa menggerakkan yang namanya kendaraan. Ini masih rumor kan tapi kan? Masih rumor. Oke. Okay. Karena kan kalau yang kayak listrik, kayak cahaya itu matahari kan itu udah ada. Cuman buat gue kalau misalkan bener-bener ada yang namanya air nih, itu sangat mempermudahkan kita sih. Iya. Karena faktanya air juga bisa bantu ini loh, apa pergerakan listrik, bener kan? Bisa yang bisa. Yang kayak generator air, iya, air di situ kayak gitu-gitu. Cuman kalau emang ini bisa, wah ini keren banget sih. Keren. Dan makanya kita butuh untuk generasi muda, ya sahabat Telkom kalau denger, ya kita sebagai anak muda juga butuh yang namanya inovasi. Iya, betul, ya, betul. Perubahan inovasi. Supaya yang namanya bahan bakar ini enggak selamanya menjadi kepunyaan kita. Iya. Enggak selamanya kita pegang. Iya, gitu. Jadi bisa yang ada bahan bakar yang menggantikan bahan bakar fosil tersebut. Iya. Oke. Dan sekarang mungkin itu aja dari kita. Nanti kita bakal balik lagi dengan segmen kita yang seru lagi. Ya, tetap stay tune di Tali Takum Radio. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini. Jadi bejana untuk hormatmu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan selalu agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hati. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, kuserahkan hatiku. Tuhan, kuserahkan hatiku. Semuanya Tuhan, semua ku berikan padamu. Kuduskan kami, kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku. Kami mau menyenangkan. Tangan Tuhan tak kurang. selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatiku. Dalam bersyukur, engkau tempat kuasa atas dunia, Engkau puja. Pendela atas hidupku, sang ibu menghidupkanku, menanggung segala saku, Engkau puja. Ada yang bisa persembahkan selain hatiku, Tuhan, semua persembahkan. Selain hatiku Tuhan, semua bagimu. Selamat datang di Talitakum Radio 107,8 FM, membagikan potensi kehidupan, mengubah hidup jadi penuh kemuliaan. Ya, balik lagi bersama kita di X-School Extraordinary After School. Okay. Yeah. Dan juga teman-teman, sekarang kali ini kita pengen ngebahas yaitu tentang 7 keuntungan naik transportasi umum. Ya, jadi dari tadi kita udah bahas soal kelebihan. Kali ini kita bakal bahas soal lebih kayak purpose untungnya aja ya gitu. Iya, ya. Untung. Naik transportasi umum. Karena biar kita bagaimanapun kita lebih condong untuk mengarahkan teman-teman ke transportasi umum. Betul, gitu, betul, ya. Betul, betul. Agar teman-teman juga lebih go green untuk lebih untuk friendly terhadap lingkungan supaya bahan bakar tidak lebih banyak digunakan. Iya, betul, gitu. Betul, betul, betul. Yang pertama ada apa tuh, Mon? Yang pertama nih ya, keuntungan naik transportasi umum adalah pengeluaran jadi lebih hemat. Pengeluaran emang jadi lebih hemat. Iya, kan tadi udah dijelasin tuh kan. Iya. Bah, jadi hemat. Iya. Bener banget. Yang kedua apa tuh? Oke, yang kedua hemat tenaga sehingga tidak terlalu lelah. Bener, bener, bener, bener, bener. Karena kalau misalkan kita lebih ngejar kayak apa sih namanya naik motor sendiri tuh banyak kendalanya sih. Iya, betul. Ada yang harus diservis. Iya. Dan iya, ngomongin waktu kita lebih enak cuman nunggu sebentar doang. Iya, dan iya, langsung datang kendaraan. Kalau umum kan tinggal duduk. Benar. Iya, tinggal duduk. Bisa tidur loh, bisa tidur. Kecuali kalau jaraknya deket gitu ya, beda gitu ya. Deket tidur ketinggalan. Iya, benar-benar. Kelebihan. Dibawa kabur, dibawa kabur. Iya. Ya, yang ketiga tidak pusing-pusing cari lahan parkir. Iya. Ini nih yang bikin ribet juga kan. Aduh, mau parkir di mana nih? Mau parkir di mana gitu. Kalau bisa. Ya kalau ditanya orang kan enak gitu ya kalau yang transportasi umum. Iya. Lu kalau kesini naik apa? Gue bawa bus. Yoi, bawa bus ya. Bus gue. Gak nanggung gitu kan. Lu bawa apa? Gede ya yang dibawa. Iya. Lu bawa apa? Motor, motor, mobil paling gitu kan. Gue bawa apa? Bus. Bus. Padahal yang bawa supir. Iya. Ini dibawa supir lagi tuh. Dibawa supir lagi. Keren gak tuh? Disupirin. Disupirin. Kurang keren apa? Apa coba itu? Lagi lanjut yang keempat. Yang keempat itu mendukung lingkungan lebih bersih dan sehat. Iya. Dengan cara kalian mengurangi penggunaan kendaraan pribadi ya kan. Itu kayak kayak mendukung lingkungan yang lebih bersih dan lebih sehat. Dan juga industri kalau bisa lebih tepatnya bukan mencari bahan bakar lebih banyak, cuman mencari alternatif gitu supaya kita nggak terfokus sama itu terus aja. Karena ada tau kan riset-riset yang apa sih bahan bakar akan habis gitu kan. Gue sih percaya emang bakal habis gitu, tapi kita sebagai manusia mesti siap gitu dengan konsekuensinya. Kayak misalkan kita mempersiapkan bukan fosil lagi ya, bukan cuman kita mempersiapkan yang namanya alternatifnya. Iya, kayak ya tadi air, ada kayak cahaya matahari, cuman tenaga surya. Tenaga surya sekarang, tapi kalau tenaga surya entah kenapa sekarang gue liat belum begitu familiar ya gak sih. Ya karena kurang kurang juga sih kayak pemahaman masyarakat soal tenaga surya. Karena kasian juga kalau mendung, bro. Iya. Gak dapet. Iya. Kasian yang kota hujan. Ya, tapi itu energi matahari itu maksudnya energi panas bukan ya sih? Jadi kayak iya panasnya matahari. Sinar ultraviolet itu. Iya, disimpan di. Apa cuma harus dari panas matahari? Kita bakar aja. Gak bisa. Nah, kenapa seperti kan, itu? Kan panas matahari. Katanya harus panas matahari doang. Setahu gue sih itu kan gitu kan kayak ada panel surya kan, pakainya panel surya itu. Panel surya. Nangkepnya panasnya panasnya matahari ya. Iya gitu. Atau nggak panasnya si surya bisa nggak sih? Jangan dong. Temanku ada yang namanya surya. Coba kita panasin. Iya. Jangan dong. Gak takutnya maksudnya kadang-kadang ini tidak sampai ke masyarakat karena kurang edukasi gitu. Iya. Soalnya orang taunya ya bensin doang, pengharapannya di situ doang. Iya, betul. Ntar gue takutnya jadi terpatokan. Dan juga sahabat Altakum, kayak mungkin yang teman-teman yang punya cita-cita jadi penemu mungkin ya. Iya. Bisa langsung aja tuh dicari tuh solusinya gitu. Karena kita percaya apa enggak pasti kita membutuhkan waktu lagi. Iya, untuk yang membuat yang namanya apa namanya? Alternatif. Nah, iya itu. Lanjut. Yang kelima, membuat kamu lebih banyak bergerak. Dor. Iya, dimulai dengan berangkat dari rumah dan kemudian menuju terminal. Kan itu kan jalan tuh kan. Iya, ada olahraganya lah ya. Iya, betul. Iya. Menuju terminal, halte, hingga stasiun. Setelah itu baru deh tiba di tempat tujuan. Ke tempat tujuan juga gak nyampe langsung, jalan lagi kan. Lu kayak gitu, pagi tapi jalan gitu. Kalau lagi mau jalan, jalan. Kalau enggak minta anterin bokap. lu sampai lu ke sekolah gitu. Enggak kan sampai sekolah kan enggak langsung sampai sekolah kan. Enggak, lu harus jalan. Lu enggak mau jalan gimana itu? Ya harus jalan. Enggak nyampe. Iyalah kalau gua enggak mau jalan enggak nyampe. Gitu. Oh, jadi tetap makanya nih ketua OSIS kita sehat-sehat selalu. Benar-benar. Harusnya sehat-sehat. Harusnya aja. Sehat selalu. Entah tahu nih tadi pagi. Tiba-tiba tadi sakit. Bingung kenapa sakit perut saya sakit. Tadi sebelum siaran dia ini dulu ya. Iya. Pegang-pegang bantal. Mengerang terus mengerang. Di sofa. Iya, lanjut yang keenam ada apa tuh, Mon? Anakku sakit. Yang keenam? Iya. Itu sebagai ajang untuk bersosialisasi. Transportasi umum tentunya digunakan banyak orang. Iya. Begitu secara otomatis dapat Anda jadikan ajang untuk bersosialisasi. Iya, betul. Dan berkomunikasi dengan orang lainnya yang ikut menggunakan kendaraan umum. Iya kan? Yeah. Ngobrol-ngobrol dapat duit, Raybon. Kamu juga. Jangan menyalahkan saya. Lu gak ngobrol malah ya? Lu gak ngobrol dikasih. Gue gak ngobrol loh. Iya, gue diam aja. Bisa jadi itu pakai kontak mata, bro. Itu sosialisasi tanpa kita sadari. Oh, iya, betul, saya tidak melihat ibu-ibunya, saya melihat keluar. Melihat pemandangan kendaraan-kendaraan. Oh, itu berarti kontak batin, bro. Kontak batin, bro. Iya, bro. Iya, gak ada yang tahu. Saya bengong lah waktu itu loh. Itu pakai genjutsu itu. Iya. Waduh. Iya, jadi paham. Batin ibunya mungkin mengetahui isi batin lo. Jadi ini mungkin orang gak ada duit nih kayaknya. Iya, itu dikasih. Cakasi. Dari jauh langsung kelihatan gitu ya. Iya. Aduh. Iya, seperti dia miskin. Buang pengeluaran lagi nih. Buang pengeluaran lagi. Iya, dan di kendaraan umum itu kan bermacam-macam orang ya, nggak mandang kasta, nggak mandang sosial, semuanya tuh setara. Ada orang gitu kaya, ya kan? Ya. Iya betul. Itu kita tuh nggak pernah tahu loh, ada orang kaya yang memutuskan untuk naik bus itu emang karena lebih efisien aja ketimbang dia ngejar waktu bawa mobil mungkin lebih padat, di mobil tua di jalan. Iya. Kan? Atau enggak? Apa? Ya atau enggak orang kaya naik bis, tahu aja prank dia kasih hadiah ke. Enggak ke sampingnya. Kebanyakan enggak. Nonton yang lain. Oke, yang ketujuh, bisa mengamati perubahan atau tren terbaru gitu. Nah, benar sih kayak di jalan raya kan kalau misalkan kita naik pribadi kan jatuhnya kita jarang mengikuti jalan-jalan yang biasa dilalui kan. Kita akan lebih memilih untuk lewat jalan tikus kah atau lewat jalan dalam gitu. Iya. Padahal ada traffic yang diarahkan pemerintah lebih baik lagi. Iya. Iya emang banyak perubahan. Benar banget. Supaya ntar kalau misalkan ada perubahan gitu kita nggak kayak ini apa nih pemerintah Gak nyalahin pemerintah. Karena kita pertama aja kita tidak berkontribusi dengan kendaraan umum gitu kan. Betul. Supaya kita lebih bisa memahami lagi. Apalagi anak sekolah deh gitu ya. Iya. Yang banyak yang terlalu ngegas kayak aduh nih pemerintah nih enggak bikin apa-apa nih. Iya, padahal enggak tahu apa-apa. Iya, padahal enggak tahu apa-apa. Iya, gue tuh enggak suka emang anak SMA yang gitu. Sabar Nil. Banyak ngomongnya kayak sabar Nil. Kayak sabar Nil. Kayak sok paling bener gitu. Iya. Padahal mereka juga ketua OSIS. Ketika ketua OSIS mengeluarkan amarah emosi. Iya. Oke. Okay. Iya. Papa Mama Ot Nil. Iya. Maaf, Pak Ma. Iya. Enggak sih itu. Tandanya Papa Mama Ot Nil tahu bahwa Ot Nil ini punya pendirian yang bagus gitu loh. Ambis banget. Luar biasa. Sampai bawa motor dia. Sampai bawa motor. Hah, bawa motor? Bawa motor kan. Kamu di Bogor kan enggak dibolehin bawa motor. Enggak, gua enggak bawa motor. Enggak di Bekasi. Oh, di Bekasi. Iya. Enggak dong. Oh, enggak. Enggak dong. Oh, enggak. Lu digonceng ya, gonceng ya. Digonceng. Oke. Digonceng. Takut terjadi hal yang seperti itu. Bawa motor orang. Iya, benar-benar bagus. Ini ketua OSIS yang patut ditiru gitu. Iya, luar biasa ketua OSIS yang satu ini. Sekalipun dia berbicaranya bagus gitu kan, tapi kehidupan nyata juga bagus. Bagus, betul. Kenapa Anda pikir Anda mau dihina? Anda mau dihina lah. Aku kira aku ditinggikan lalu dibanting. Enggak dong. Kami tidak seperti itu. Kita kan anak orang baik ya, Mon. Iya, kita orang baik. Amin. Kenapa kamu amin? Seperti itu belum terjadi. Ya. Kan bener Mon, kita dari antara kita belum ada yang baik. Emang garing sempurna iya. Gitu doang. Cuma Otnil yang sempurna. Enggak dong. Ketua OSIS yang sempurna. Enggak dong. Masa enggak gitu, Mon. Enggak gitu mainnya. Macam mana jadinya? Iya. Oke. Lanjut kita mau pemberitahuan untuk pemenang. Sekarang kita mau pengumuman nih soal pemenang dari apa namanya yang sudah kita pilih. Curhat-curhat itu loh. Dari Valentine. Dan ini udah minggu kedua. Yeah. Kita udah bilang hari ini kita bakal kasih tahu pemenang giveaway-nya siapa. Kita kenapa kalian bikin sendiri? Junior bisa. Coba Jun. Gue pertama kali, ini gara-gara kalian gue mengeluarkan skill beatbox gue nih. Iya, coba gue nih. Iya. Iya. Ntar gue malu nih. Oke. Iya, siapa tuh? Siapa? 1, 2, 3. Femin Donta. Iya. Sendiri saja Anda berbicara. Iya. Kan saya sudah bilang 1, 2, 3, Bapak. Wah. Aku gak hafal namanya. Iya. Gak hafal namanya. Femin Donta. Iya. Dia yang memenangkan. Karena alasannya kenapa? Iya tuh, ada alasannya tuh. Gak sembarangan gitu. Iya, karena kalau menurut gue, ceritanya memang menarik dan dia juga mau gitu untuk menceritakan apa, mau mencurhatkan gitu. Iya, kalau buat gue sih dia lebih atraktif ya, lebih kayak mau ngomong. Dan juga sekalipun dia mengeluarkan pertanyaannya, dia sambil mendengarkan kita siaran. Dan juga dia interaktif lagi. Sekalipun mungkin dia serasa belum terjawab dan dia menanyakan ulang yang seperti yang belum terjawab gitu. Iya, mantap. Buat lu gimana Mon, kalau gue tadi gitu? Iya, emang ceritanya menarik ya. Dan emang apa ceritanya? Apa tuh ceritanya? Apa? Ceritanya dong. Iya. Kalian malah nanya. Seperti ingin menjatuhkan saya. Mungkin Remon capek mungkin ya. Enggak, itu kan yang soal tentang pertemanan dia kan. Iya. Tahu. Saya tahu. Ingat ya. Ingat. Ya, itu emang ceritanya gue kayaknya pernah ngalamin gitu deh soal pertemanan yang membawa gue jauh dari Tuhan. Terjerumus ya. Terjerumus. Untung saya selamat. Iya, benar. Iya, bersyukur. Dan juga teman-teman jangan lupa edisi curhatnya bakal tetap ada dan terus ada. Dan juga tadi kita juga bilang nih, mungkin yang tadi kita baru bilang kita bakal kasih tas mungkin ya. Tapi nanti kita mungkin masih ada giveaway yang lain dan juga makanya tetap makanya untuk teman-teman kita minta tolong untuk share acara kita. Iya, betul. Dan juga untuk follow Instagram Metal Takum supaya lebih banyak ya yang kayak target kita ialah mencapai anak muda. Iya, betul. Dan juga kalau teman-teman emang ada request untuk kita ngebahas apa, langsung aja chat, langsung aja DM, langsung aja kalau bisa lebih privacy lagi chat ke kita juga enggak apa-apa supaya kita bisa menanggapi semuanya lebih baik lagi. Bisa request ke kita ya Jin ya. Bisa request dong. Ke kita, bener banget. Mungkin kalau misalkan ada konten yang mau diganti atau bisa ngusulin tamu seperti apa yang bakal kita boleh banget. Tidak masalah karena bagaimanapun di tiap kita rencanakan di tiap bulan ya. Kita akan mendatangkan yang namanya bintang tamu. Iya. Yang berhubungan dengan tema satu bulan itu. Betul. Betul sekali. Ya buat sahabat Elite Akum lagi, sekali lagi kita mau bilang kalau mau kasih kritik dan saran boleh banget. Langsung aja. Iya, langsung aja DM, langsung aja chat. Boleh langsung DM ke kita bertiga, boleh juga lewat Elite Akum Radio ya. Jadi saya aja sendiri. Iya. Kenapa jadi kamu doang? Kamu emang pengen penuh chatan? Iya. Enggak, so sepi setiap hari. Wah, sedih sekali. Biar seenggaknya keisi gitu ya. Keisi gitu ya. Hatinya yang kosong. Wah. Enggak juga dong. Ya, dan mungkin itu aja hari ini. Besok kita akan ada lagi di minggu depan di Selasa dan Kamis di setiap jam 4 dan jam 6. Akhir kata saya Isaac Junior di sini. Saya Joshua Raymond. Saya Atna Afonsus. Kami pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati.